manusia telah berubah, memaksakan kebutuhan hidupnya. Minyak-minyak perut bumi dikuras, hutan-hutan ditebang. Oh. Keseimbangan bumi terganggu, cuaca kini berubah ekstrim. Panas semakin panas di bumi, dingin semakin dingin. Bencana rupa-rupa wajahnya yang datang, menerkam nyawa-nyawa yang hidup. Apakah kita biarkan semua terjadi? Di mana nurani? Terganggu, cuaca kini berubah ekstrim. Panas semakin panas di bumi, dingin semakin dingin. Bencana rupa-rupa wajahnya yang datang, menerkam nyawa-nyawa yang hidup. Apakah kita biarkan semua terjadi? Di mana nurani? Bye.